Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran syarah masail jahiliyah kita, yang mana saat ini kita akan memasuki permasalahan ke-59 yang diberi judul Talqibuhum Ahlal Haqqi Bil Alqabil Munafirah. Tindakan mereka, kebiasaan mereka dari kalangan Ahlul Jahiliyah, ya, memberi gelar Ahlul Haq, orang-orang yang berada di atas kebenaran, bil alqab al munaffirah, dengan lakab-lakab yang munaffirah, membuat orang-orang lari darinya, dengan lakab-lakab dan gelar-gelar yang buruk, ya. Jikalau mereka tidak bisa menghalangi orang dari mendengarkan kebenaran, tidak bisa membantahnya, tidak bisa menandinginya, maka mereka menempuh cara ini. Kasih gelar-gelar yang buruk sehingga orang, ya, menjauh dari al-haq dan dari ahlul haq. Hingga orang-orang menjauh dari kebenaran itu, ya, karena khawatir atau terpengaruh dengan lakab-lakab buruk yang diberikan oleh lawan-lawan dari penganut al-haq. Al-mas'alah at-tasi'ah wal khamsun, masalah ke-59. Talqibu ahlal haqqi atau talqibu ahlal huda was-sawabi bis-sabi'ah wal hasyawiyah. Memberi gelar orang-orang yang berada di atas petunjuk dan di atas kebenaran dengan as-sabi'ah dan al-hasyawiyah. Yang kita sebutkan nanti, ya, secara ringkas, as-sabi'ah artinya orang-orang yang murtad, dan al-hasyawiyah adalah orang-orang, ya, yang ucapannya enggak berfaedah. Berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, min manahij ahli al-jahiliyah, di antara metode ahli al-jahiliyah dalam menolak kebenaran dan menjauhkan orang darinya adalah ihtiqaruhum li ahli al-huda. Tindakan mereka mengolok-olok, menghina, melecehkan orang-orang yang berada dari petunjuk. Karena mereka tidak mampu membantahnya langsung, tidak mampu, ya, melawan kebenaran yang mereka bawa, maka mereka menggunakan cara olok-olokan, ejek-ejekan, dan semisalnya. Wa talqibuhum bi alqab asyani'ah, memberi lakab dengan lakab-lakab, gelar-gelar yang buruk, al-munaffirah, yang membuat orang lari. Yaqulun sabi'ah, diantaranya mereka mengatakan sabi'ah kepada orang-orang beriman. Orang-orang jikalau beriman kepada Nabi SAW, mereka menyebutnya, mereka adalah as-sabi'ah, as-sabi'iyud, orang-orang yang sabi'. Was-sabi' dan sabi' adalah al-kharij anid-din, orang-orang yang keluar dari agama. Perhatikan, sebagaimana telah sebutkan sebelumnya, bahwasanya mereka biasa memutar balik. Di sini juga seperti ini. Orang yang justru berpegang dengan agama yang benar, dengan agama yang hak, mereka sebut dengan orang-orang yang keluar dari agama. Ya. Fayusammuna ahlal haqqi bis-sabi'ah al-kharijina 'anil haqq. Maka mereka menamakan ahlul haq dengan as-sabi'ah, al kharijina 'anil haq, yang keluar dari kebenaran, yang keluar dan mengingkari kebenaran. Padahal justru ahlul huda, orang-orang berhasil petunjuk inilah, atau orang-orang mereka sebut dengan suabi inilah yang berada di atas agama yang benar. Ya. Li'anna al-haq, karena yang menurut mereka kebenaran, fi'urfihim, pada pandangan mereka, maka nu 'alaihi minal kufri wa dhalal, kekufuran dan kesesatan yang mereka berada di atasnya, kesyirikan yang mereka berada di atasnya. Tatkala datang seorang ya yang menyuruh mereka untuk keluar dari kesyirikan dan diikuti oleh orang-orang lain, maka mereka justru menyebut bahwasanya orang-orang yang mengikutinya adalah orang-orang yang keluar dari agama, ya, adalah orang-orang yang keluar dari agama. Kenapa? Karena keluar dari agama yang mereka berada di atasnya pada kesyirikan dan berbagai keburukan, ya, kesyirikan, ketidakadilan, kezaliman dan berbagai keburukan lainnya. Faman ittaba' ar-rasul fahuwa shabi, maka siapa mengikuti rasul, ia adalah shabi, ay kharij an 'adatihim wa taqalidihim wa madhhabihim wa nizamihim, yaitu orang yang keluar dari kebiasaan mereka, ya, fanatik dan taklid mereka, ya, taklid mereka kepada orang tua atau ayah-ayah mereka yang berada dalam kesalahan. Wa madhhabihim wa nizamihim, keyakinan serta peraturan-peraturan mereka. Wa ma wajadu 'alaihi aba'ahum, serta apa-apa yang mereka dapatkan nenek moyang mereka berada di atasnya. Ya, apa-apa yang mereka dapatkan nenek moyang mereka berada di atasnya. Wa yusammunahu hasyawiyan, mereka juga dinamakan dengan hasyawi. Minal hasywi, dari kata al-hasyu, wa huwa syai' alladzi la fa'idata minhu, yaitu suatu hal yang tidak ada faedahnya. Wa hasywul kalam wal kalam alladzi laisa fihi faedah, hasywul kalam adalah perkataan yang tidak ada faedahnya. Ini kebiasaan ahlul jahiliyah, yang mana tidak sepantasnya bagi seorang mengaku muslim untuk terjebak pada kebiasaan yang sama. Ya, mana ahlul jahiliyah dahulu, ya, jikalau ada seorang ya yang menyuruh kepada kebenaran, ketika datang kepada mereka Rasul sallallahu alaihi wasallam, pertama kali mereka serang Rasul sallallahu alaihi wasallamnya. Mereka beri gelar dengan berbagai gelar yang buruk yang tidak ada pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka beri gelar dia itu orang gila. Ada yang memberi gelar bahwasanya atau menyebut bahwasanya beliau itu ya penyair. Ada yang menyebutnya penyihir dan hal-hal lainnya. Kemudian tidak sampai situ saja. Ketika mereka lihat banyak orang yang mengikuti beliau, maka orang-orang yang mengikuti juga ikut disematkan kepada mereka gelar-gelar yang tidak sepantasnya. Gelar-gelar yang tidak sepantasnya. Ya. Tujuannya apa? Agar orang-orang lari dari kebenaran tersebut dan tidak mau ikut kepadanya, serta menjauhi orang-orang yang berada di atas kebenaran. Dan ini masih, cara seperti ini masih ada. Masih ada orang-orang yang demikian, menggunakan lakop-lakop yang buruk dalam rangka ya, dalam rangka menjauhkan, dalam rangka menjauhkan manusia dari kebenaran, ya, menyebutnya sebagai orang-orang yang kaku misalnya, ya, jangan ikut kajian si fulan, kenapa kaku kajiannya? Padahal yang disebutkan, orang yang disebutkan yang dia kaji apa? Alkitab dan As-Sunnah, Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar. Maka selama itu kebenaran, tidak kaku. Bukan kaku namanya kalau misalnya ia menyebutkan kebenaran atau dianggap keras, ya, padahal yang ia sampaikan hanya kebenaran, bukan suatu hal yang batil. Berbeda dengan seorang yang menyampaikan hal-hal yang memang tidak diajarkan dalam syariat, ya, pantas untuk diberi gelar-gelar seperti ini. Ya, seorang yang mengajarkan keburukan, mengajarkan dalam majlis-majlisnya membenci, ya, membenci sesama muslim, membenci waliul amr, pantas mereka disebut bahwasanya orang-orang keras. Akan tapi jika seorang hanya mengajarkan Alkitab dan Sunnah sesuai dengan dalil-dalil pemahaman para sahabat disebut keras? Tentu tidak. Ya, ini adalah seperti perbuatan ahlul jahiliyah. Ya, menyebutkan lakop-lakop seperti sekarang ya, kadang-kadang menyebutkan jamiah atau madakhilah ya, dalam rangka mengusir atau menjauhkan orang dari orang-orang yang berpegang ya, orang-orang yang berpegang kepada sunnah. Atau ya, mereka ketika mereka menggunakan ya, lakop-lakop lainnya, hal-hal yang buruk. Atau ketika ulama mereka sebut dengan ulama ini mah ulama penjilat pemerintah ya. Ketika seorang ulama menjelaskan tentang wajibnya taat kepada waliul amr ya, menjelaskan tentang wajibnya taat kepada waliul amr, tidak menyaingi mereka pada hal-hal yang merupakan hak waliul amr, mereka sebut ini mah ulama pemerintah ya, ini mah ulama penjilat saja ya, atau ini mah ulama yang enggak ngerti fiqhul waqi'. Ini sama seperti ini. Sama seperti ini. Apakah ulama-ulama tersebut ya mengatakan sesuatu yang berbeda dengan Alkitab dan Sunnah? Apakah mereka mengatakan sesuatu dengan hawa nafsu mereka? Tidak. Ya, mentaati waliul amr serta mengingkari mereka dengan cara yang diperintahkan dalam syariat, yaitu dengan menasihati secara sendirian. Ini suatu hal yang memang ada dalam syariat. Memang diperintahkan dalam syariat, maka bagaimana bisa ulama yang menyerukannya dianggap sebagai ulama ya yang ulama penjilat pemerintah? Maka tidak bisa seperti ini. Ini adalah bentuk memberi lakop yang buruk kepada orang-orang yang melakukan hal yang baik. Atau bahkan juga kadang ada kata-kata yang terkenal ya, sebut ya, beliau enggak usah diambillah fatwanya tentang masalah-masalah kontemporer ini. Masalah-masalah umat, dia mah cuman ulama haid dan nifas saja. Nah, ini kata-kata seperti ini juga sama. Ya, mereka menggunakannya untuk membuat lari manusia dari para ulama yang menyebarkan kebenaran. Bersamaan dengan sebenarnya ya, masalah haid dan nifas bukan masalah yang remeh. Ya, bukan masalah yang remeh. Termasuk masalah yang paling sulit dalam bab fikih taharah, ya. Dalam fikih bersuci, masalah haid dan nifas masuk masalah yang paling sulit. Ya. Kalau misalnya orang yang enggak paham masalah haid dan nifas, lalu dia berbicara tentang masalah-masalah lainnya, ya, bagaimana bisa seperti ini? Padahal masalah haid dan nifas di awal-awal bab fikih ya, di awal-awal bab fikih. Kalau mereka bilang, "Ya, ulama haid dan nifas ya." Kalau kita maka balas kepada mereka, "Ya, bagaimana dengan kamu yang bahkan enggak paham tentang hukum-hukum berkaitan haid dan nifas, lalu bicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan umat?" Intinya seperti ini. Masih ada mereka-mereka yang berusaha memalingkan manusia dari kebenaran, memalingkan manusia dari ahlul haq dan juga para pengikutnya dengan menggelari mereka dengan gelar-gelar yang buruk, ya, gelar-gelar yang buruk. Ini termasuk dari sifat ahlul jahiliyah. Seyogianya kita tidak terjebak dengannya, ya. Maka jikalau ada seorang yang bawa kebenaran, walaupun orang-orang bicarakan keburukan tentangnya, ya, terima saja kebenarannya karena wajar, ya. Wajar manusia tidak menyukai, ya, wajar manusia tidak menyukai orang-orang yang membawa kepada perbaikan, ya. Wajar sebagai manusia demikian, tidak menyukai orang-orang yang membawa kepada perbaikan karena menyelisih hawa nafsu mereka. Ada selalu ada musuh-musuh yang seperti ini. Wa yusammunahum sabhin. Sabhiyin wa mutaakhirin wa jamidin ila ghairi dzalik min al-alfaz, ya. Dan namakan juga mereka ini orang-orang yang tidak bukan cendekiawan, mutaakhirin orang-orang yang keterbelakang, ya, orang-orang yang membawa kepada kemunduran, jamidin orang-orang yang kaku, ya, 2020 bahasnya masih agama doang. Nah, seperti ini caranya mereka menjauhkan manusia dari al-haq, ya. 2020 manusia udah sampai ke bulan, kamu masih bahas tentang hadis, hadis lagi. Kalam-kalam seperti ini muncul dari musuh-musuh al-haq dalam rangka menjauhkan manusia dari kebenaran. Ya, manusia dari kebenaran. Ila ghairi dzalik min al-alfaz. Dan juga lafad-lafad yang lain. Sama dengan ada cerita bahwasanya, ya, Di antara para ulama ada orang masuk dan mencela majelisnya, ya, mencela majelisnya, mengatakan manusia sudah sampai ke bulan dan kamu masih bicara Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Maka kata ulama itu apa? Manusia sampai ke bulan. Manusia makhluk, bumi makhluk, bulan makhluk. Apa hebatnya? Manusia ya masih makhluk menjadi makhluk. Sedangkan kita sedang membaca hadis, hadis Nabi, membaca ilmu yang bisa menyampaikan kita ya kepada surga. Menyampaikan kita memahami tentang Allah Subhanahu wa taala dan syariatnya, ya. Ini justru lebih tinggi, ya. Maka jangan dengarkan orang-orang seperti ini yang berusaha ya menjauhkan dari al-haq dengan lakab-lakab yang buruk, dengan ya lafal-lafal di antaranya yang menyebut maksudnya orang belajar agama itu orang-orang yang keterbelakang, ya, masih terbelakang, masih sibuk agama aja, ya. Kalau sibuk agama terus nanti ya kapan majunya? Tidak demikian. Tidak demikian, ya. Justru tetap orang yang belajar agama adalah orang yang paling maju. Ya. Orang yang belajar agama adalah orang yang paling maju. Kenapa? Karena Allah Ta'ala firman apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada saya. Hanya untuk beribadah kepada saya. Artinya orang yang belajar tentang hal-hal yang berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan antara ia dengan Rabbnya adalah orang yang paling mengetahui tentang tujuan hidupnya. Orang yang paling benar tentang tujuan hidupnya adalah orang yang mempelajari tentang hal-hal yang berkaitan dengan ibadahnya. Ya. Sedangkan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan lainnya, ia pelajari akan tetapi tidak sebesar perhatian dengan ilmu agama. Ya. Maka jangan tertipu dengan mereka mengatakan, ya, kalau belajar ilmu agama hanya keterbelakangan, ya, dan semisalnya, justru sebaliknya, ya, orang yang belajar ilmu agama mereka adalah orang yang paling mengerti tentang tujuan hidupnya, ya, dan paling memanfaatkan apa yang ia diciptakan untuknya. Yang paling memanfaatkan apa yang ia diciptakan untuknya. Dan ini, ya, benarnya seorang dalam beribadah, tegaknya tauhid di suatu tempat, ini adalah barometernya. Barometer seberapa bagus orang-orangnya dalam, ya, seberapa bagus kehidupan orang-orangnya adalah dinilai dari seberapa tegak tauhid di kalangan mereka. Ya, seberapa bagus kehidupan seorang dinilai dari seberapa tegak tauhid di hatinya, bukan hal-hal lainnya, bukan hal-hal lainnya. Walakin hada, akan tapi hal seperti ini la yadurru ahlul haq, tidaklah akan membahayakan ahlul haq. فَقَوْمُ نُوحٍ قَالُوا مَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ. Kaum Nuh dulu juga pernah mencobanya dengan mengatakan مَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ, kami tidak pernah melihat orang-orang yang mengikutimu kecuali أَرَاذِلُنَا, orang-orang yang rendah di kalangan kami. بَادِيَ الرَّأْيِ, yang langsung percaya kalau dibilang, ya, أَيُّ سُبْحِيُّون مَا عِنْدَهُمْ تَفْكِيرٌ, yaitu orang-orang yang tidak berpikir. Pokoknya dibilang, dipercaya. Ini sudah dicoba oleh kaum Nuh dahulu. Ya. Ittaba'u kami ghaya tafkir. Mereka mengikutimu tanpa memikir. Ammal uqala walladzina indahum rozana falam yastabi'u. Adapun orang-orang yang berakal dan memiliki kecerdasan, mereka tidak mengikutimu. Ini telah dilakukan oleh kaum Nuh dahulu. Demikian pula, ya, hal-hal seperti ini muncul dari zaman Nabi Muhammad SAW. Ya. Menggelari orang-orang berada kebenaran dengan lekap-lekap yang buruk hingga saat ini, akan tapi ya wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu, dan Allah tidak ingin kecuali agar cahayanya sempurna, ya, maka tidak membahayakan ahlul haq, la yadurruhum man khalafahum wala man khadalahum, ya, tidak akan membahayakan orang-orang yang berada kebenaran, orang-orang yang menyelisih mereka ataupun orang-orang yang menelantarkan mereka, ya, tidak akan membahayakan selama mereka berpegang teguh dengan kebenaran. Maka cacian manusia, lakop-lakop yang buruk tidak akan membahayakan kecuali orang yang mengatakannya sendiri. Kemudian berikutnya, bahasan berikutnya adalah iftira'ul kadzib 'alallah wa takdzib bil haq. Dua masalah, yaitu mengada-ngadakan kedustaan atas Allah, mengada-ngadakan kedustaan atas Allah serta mendustakan kebenaran. Al-mas'alah tsani sittun wal hadiyah wa sittun, masalah yang ke-60 dan juga ke-61, berkata Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullahu taala, iftira'ul kadzibi 'ala Allah wa takdzib bil haqq. Mengadang-adakan kedustaan atas Allah Subhanahu wa taala serta mendustakan kebenaran. Serta mendustakan kebenaran. Asy-Syarh berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, iftira'ul kadzib 'ala Allah wa 'ala rasulihi wa 'ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa takdzib bil haqq min tariqati ahli jahiliyah. Mengadang-adakan kedustaan atas Allah Subhanahu wa taala wa takdzib, atau juga mengadang-adakan kedustaan atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa takdzib bil haqq, dan juga mendustakan kebenaran min tariqati ahli jahiliyah, termasuk dari jalan ahli jahiliyah. Wa mithlu ma qalu, di antara apa yang mereka katakan, lamma kanu yatufuna bil baiti urah, tatkala dahulu mereka tawaf di Ka'bah dalam keadaan telanjang, qalu an hadzal waqaha wajadna 'alaiha abana Allahu amarna biha. Ketika ditanya, ketika diingkari hal yang buruk ini, tidak pantas ya. Tidak pantas. Suatu hal yang sangat tidak pantas. Secara akal saja tidak pantas hal seperti ini. Ya, seorang melakukan ibadah kan tapi dalam bentuk telanjang. Ketika mereka ditanya dan dibantah tentang hal ini, mereka katakan apa? Wajadna 'alai aba'ana wallahu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha. Kami, ini yang kami dapati dari nenek moyang kami, dan sungguh Allah merintahkan kami untuknya. Wa hadza minal kadzibi 'ala Allah. Dan ini termasuk dari kedustaan atas Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan juga kedustaan atas nenek moyang mereka, karena sebenarnya mereka ya, atau kakek-kakek mereka yang membuka Mekah itu Ibrahim dan Ismail alaihi salatu wasallam tidak mensyariatkan hal ini. Ya, tidaklah mensyariatkan hal ini. Ini adalah suatu hal yang diada-adakan oleh generasi-generasi setelahnya. Man azlam man iftara 'ala Allahi kadziba, dan siapakah yang lebih zalim dibandingkan orang yang mengadang-adakan kedustaan atas Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa yaquluna 'ala Allahi al-kadziba wa hum ya'lamun. Mengadakan atas Allah kedustaan dan mereka dalam keadaan mengetahui. Wa inna ma yaftari al-kadziba alladziina la yu'minuuna bi ayatillah wa ulaa'ika humul kaadzibuun. Inna ma yaftari al-kadzib, sungguhnya orang yang mengadang-adakan kedustaan adalah orang-orang yang alladziina la yu'minuuna bi ayatillah, orang-orang yang tidak beriman dengan ayat-ayat Allah, wa ulaa'ika humul kaadzibuun, dan merekalah orang-orang yang pendusta. Surah An-Nahl ayat 150. Kemudian dalam ayat yang lain Allah taala firman, atau ayat 105. Dalam ayat yang lain Allah taala firman, wala taqulu lima tasifu alsinatukum al-kadzib hadza halal wa hadza haram litaftaru 'ala Allahi al-kadzib innal ladzina yaftaruna 'ala Allahi al-kadziba la yuflihun. Dan janganlah kalian mengatakan pada kedustaan yang dibuat-buat oleh lisan kalian, ini halal dan ini haram, agar kalian mengadang-adakan kedustaan atas Allah. Sungguhnya orang-orang yang mengadang-adakan kedustaan atas Allah tidak akan beruntung. Ini adalah peringatan dari tindakan mengadang-adakan kedustaan atas Allah Subhanahu wa taala. Baik dengan cara ya membuat ayat-ayat ya, atau menyebutkan bahwasanya ini termasuk dari Al-Qur'an padahal tidak. Ya, menyebutkan ini termasuk dari sunnah Rasulullah SAW padahal tidak. Demikian pula diantaranya adalah sebagaimana Allah Ta'ala firmankan pada akhir dari hadza halal wa hadza haram, memfatwakan ini halal, ini haram dengan hawa nafsu. Dengan hawa nafsu. Ya, kalau cocok sama dia, atau yang meminta fatwa kepada dia adalah orang yang dekat dengan dia. Ya, demi nyenengin orang dia bilang ini halal. Kalau tidak suka dia bilang ini haram. Ini termasuk mengadang-adakan kedustaan atas Allah Subhanahu wa taala. Atau bisa juga terjatuh kepadanya adalah orang-orang yang memaksakan diri berfatwa pada suatu hal yang dia tidak berilmu padanya. Ya. Dia tidak belajar, tidak pernah belajar, tidak pernah ya mempelajari ilmu syariat, tidak pernah mendalami ilmu syariat, dan tidak pantas untuk berfatwa. Kemudian ketika ditanya, ya, kadung udah terkenal ya, udah terkenal, udah sering udah banyak muncul videonya mungkin, atau sudah dipanggil ustaz, ditanya, ustaz apa hukum ini? Masa saya bilang gak tahu? Ya sebutkanlah halal, haram, padahal dia tidak tahu. Tidak dibangun dari ilmu. Ini bisa terancam masuk dalam golongan seperti ini. Orang-orang yang, ya, orang-orang yang mengadakan kedustaan atas Allah. Ya, orang-orang yang mengadakan kedustaan atas Allah. Maka keadaan atau tempat seorang mufti adalah ada tempat yang sangat, ya, tidak bagi setiap orang. Maqamul ifta, keberadaan seorang bisa melakukan fatwa, memberi fatwa, ini boleh, ini tidak boleh. Ya. Disebutkan sebuah kisah padanya, lalu dia katakan, ini sah, ini tidak sah, ini talaknya jatuh, ini tidak jatuh talaknya, ini halal kamu lakukan, ini haram kamu lakukan, ini adalah posisi yang tinggi. Bahkan tidak setiap seorang yang sudah belajar boleh berfatwa. Adapun seorang yang bahkan ilmunya enggak ada atau ia baru belajar dasar doang. Baru belajar dasar, tidak mengerti cara berfatwa, lalu ia duduk karena sudah terkenal, lalu ia mulai mengatakan ini halal, ini haram, ini halal, ini haram. Ya. Maka ia bisa jatuh kepada hal ini. Dan jangan beralasan dengan bahwasanya idza ijtahadal hakim fa asafa lahu ajran, ya. Jikalau seorang hakim melakukan ijtihad adalah pertama, ia adalah seorang yang ahli dalam ijtihad. Artinya seorang yang pantas berijtihad, memiliki syarat-syarat, ya, telah terpenuhi padanya syarat-syarat ijtihad. Dan ini tidak main-main. Yang kedua adalah dia berijtihad, artinya dia sudah cari. Kalau dalam ilmu usul fikih dijelaskan ijtihad itu sampai dia mencari. Hingga dia kira, ya, dalam sangkaan dia bahwa tidak ada lagi yang belum dia lewatkan. Ini disebut dengan ijtihad. Ada orang seperti ini, ya, tidak belajar, bukan ahli dalam ijtihad, ditanya pun baru ditanya langsung keluar jawabannya. Bagaimana bisa dibilang dia berdalil dengan ijtihadal hakim fa asafa lahu ajran? Tidak. Tidak. Demikian, ia tidak dapat dua pahala, bahkan bisa jadi ia jatuh pada dosa karena mengada-ngadakan perkataan Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika alladziina yafsaruuna al-kadzib 'ala ar-rasul. Demikian pula orang-orang yang mengadakan kedustaan atas Rasul, memasukkan hadis-hadis, ya. Memasukkan hadis-hadis. Yang menyebutkan memasukkan hadis-hadis. Atau juga dia tahu hadis itu palsu, lalu dia sebutkan. Kenapa? Karena melariskan, ya, taklimnya. Ya, kalau taklimnya enggak ada yang lucu-lucu, ya, enggak laku, maka dia bawa hadis yang lucu-lucu padahal dia sebutkan ini adalah hadis, hal-hal yang lucu-lucu dalam hadis. Ya, padahal ini telah disebutkan bahwasanya ini palsu, hadis palsu. Lalu dia sandarkan kepada Rasulullah SAW. Dalam keadaan dia tahu para ulama telah menghukumnya sebagai hadis palsu. Atau ia mengatakan ini termasuk dari sunnah, padahal Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan demikian. Ia katakan bahwasanya ini diperintahkan, padahal ia tahu bahwasanya ini hal ini tidak demikian. Hanya dalam rangka, ya, hal-hal yang berkaitan dengan keinginannya. Ada keinginan yang berkaitan dengan hal itu. Maka ini termasuk iftiraul kalimana Rasulullah SAW. Anna ja'alahu kadhab min al-hadith wa hiya kadhib, bahwasanya telah datang dari beliau hadis demikian padahal itu dusta. Walladhi yuhaddits bihadha min ghairi tawthiq wa min ghairi tathabbut yakunu ahad al-kadhabin. Demikian pula orang yang menceritakan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa tawassuk, tanpa menelitinya. Wa min ghairi tasabbut, tanpa, ya, mencari asalnya, menelitinya ulang, melihat sumbernya. Pokoknya dia dapat di internet ada hadis, langsung dia sebarkan. Ya, ada hadis. Kecuali jika memang sudah ada disebutkan sini, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diriwayatkan oleh Muslim, atau disebutkan dalam kitab hadis Sunan Tirmizi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Nasa'i, Ustaz Ahmad, Muwatta Imam Malik rahimahumullah jami'. Ya. Ini soal tausiknya. Akan tapi dia cuma melihat bahwasanya katanya ada hadis demikian, lalu ia langsung sebutkan. Ini bisa jadi ia ahadul kadzibait, salah satu dan dari dua orang yang berdusta. Walihada jaa fi sahih an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, oleh karena datang pada sahih dalam sahih Bukhari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dalam sahih Muslim ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man haddatsa anni bi haditsin, siapa yang menceritakan sebuah hadis dariku, wa huwa yara annahu kadzib, fa huwa ahadul kadzibain, dan ia tahu bahwasanya hadis tersebut dusta, maka ia adalah salah satu dari dua orang yang berdusta. Ya, kalau dia tahu hadis tersebut dusta, dia tahu hadis tersebut tidak ada sandarannya, tidak ada asalnya, ya, maka tidak boleh bagi ia untuk menyebutkannya. Maka tidak boleh bagi ia untuk menyebutkannya. Masih ada lanjutan bahasan tentang masalah ini, akan tapi karena ya sudah hampir azan, insyaallah kita cukupkan dulu sampai sini. Ya, Allah taala ala wa alam, wasallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.